Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, masih pada bab Ad-Du'a ila Syahadati Alla Ilaha Illallah, seruan atau ajakan kepada syahadat La Ilaha Illallah. Masih pembahasan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang diutusnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai pemimpin dalam peperangan Khaybar, perang Khaybar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sekian pesan kepada Ali ketika diutus untuk menjadi komandan perang, sekaligus sebagai orang yang mendakwahi orang-orang Yahudi di Khaybar. Kita terakhir sampai pada pembahasan tentang makna global hadis ini. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bashara as-sahabata intisaril muslimin ala al-yahudi min al-ghadi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan ditolongnya atau menangnya kaum muslimin menghadapi orang-orang Yahudi esok hari. Ala yadi rajulin lahu fadilatun azimatun, melalui tangan seorang laki-laki yang memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang agung. Wa muwalatun lillahi wa lirasulihi, dan laki-laki tersebut memiliki muwalah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, memiliki al-muwalah, cinta, pembelaan, setia kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya mencintai Allah dan Rasulnya dan siap menolong, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fastashrafa as-sahabatu lidzalika, maka para sahabat berharap akan kedudukan tersebut, berharap dipilih untuk menjadi pemimpin pasukan perang, komandan perang esok hari, bukan karena pemimpinnya tetapi karena sifat yang dimiliki pemimpin tersebut. Itu yang menjadi para sahabat semangat untuk mendapatkannya, karena adanya sifat yang sangat besar utama yang dimiliki oleh orang tersebut, yaitu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di samping mencintai Allah dan Rasulnya, kullun yawaddu ayyakuna huwa dhalika ar-rajul, masing-masing dari para sahabat berharap dan ingin menjadi laki-laki tersebut yang akan diserai bendera perang esok hari. Min hirsihim alal khairi, karena semangatnya mereka terhadap kebaikan, yaitu sifat dan keutamaan yang ada pada pemimpin tersebut. Itu yang menjadi penyebab mereka berharap diberikan bendera perang. Falamma dhahabu ala al-maw'idi talaban nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aliyan, wa sadafa annahu lam yahdur lima asabahu min maradhi aynaihi. Maka ketika para sahabat datang pada waktu yang telah ditentukan, ini esok harinya mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam, dan tentunya masing-masing dari mereka menampakkan dirinya supaya apa? Supaya dipilih untuk diserahi bendera perang. Karena orang yang diserahi bendera perang tersebut memiliki keutamaan yang besar. Ketika para sahabat datang dan berkumpul di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mencari dan bertanya tentang Ali. Aina Ali? Di mana Ali? Dan ketika itu bertepatan atau kebetulan Ali tidak hadir, dikarenakan sedang mengalami penyakit pada kedua matanya, sakit mata, radang mata. Ali tidak hadir karena sedang sakit pada kedua matanya. Tsumma hadhara, kemudian Ali hadir, dan ini dihadirkan, dipanggil, didatangkan. Fa tafala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fihima min riqihi al-mubarak. Maka Nabi alaihi salatu wassalam meludahi kedua mata Ali dengan mengandung sedikit atau ya, air ludah. Meludahi kedua matanya dari air ludah beliau yang diberkahi. Fazala ma yuhissu bihi minal alami zawalan kaminan. Maka hilanglah rasa sakit yang dirasakan oleh Ali pada kedua matanya dengan sempurna. Hilang sempurna penyakit yang ada pada kedua mata Ali, bahkan seakan-akan tidak pernah sakit mata sebelumnya. Wasallamahu qiyadatal jaisi. Setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam menyerahkan kepemimpinan pasukan perang kepada Ali dengan diserahkannya ar-rayah, bendera perang, kepada beliau. Wa amarahu bil mudhi ala wajhihi bi rifqin hatta yaqruba min hisnil aduwi. Dan Nabi menyuruhnya, memerintahkan Ali agar maju, berangkat, bertolak atau maju dengan tenang. Nabi memerintahkannya agar berangkat atau maju atau berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sehingga beliau sampai ke dekat benteng musuh, benteng Khaybar, tempat tinggalnya orang-orang Yahudi. Fayatuluba minhumud dukhula fil Islam. Lalu setelah sampai ke dekat benteng tersebut, maka Ali menawarkan atau mengajak mereka orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Fainajabu akhbarahum bima yajibu alal muslimi. Maka setelah Ali disuruh untuk menawarkan Islam kepada orang-orang Yahudi, diminta, diajak agar mereka masuk Islam, maka kalau mereka memenuhi ajakan tersebut masuk Islam dan terbukti bertauhid, maka Nabi menyuruh Ali agar memberitahukan kepada mereka orang-orang Yahudi tersebut bima yajibu alal muslimi min fara'idah, tentang sesuatu yang wajib bagi seorang muslim berupa kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Ali diperintahkan oleh Nabi untuk memberitahukan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, orang yang sudah masuk Islam. ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menerangkan kepada Ali tentang keutamaan berdakwah kepada Allah. Wa anna da'iyata idza hasala 'ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin fadzalika khairul lahu min anfusil amwalid dunyawiyyati. Dan bahwasanya seorang dai apabila melalui kedua tangannya Allah memberikan hidayah kepada seorang. Bahwasanya seorang dai apabila ada seseorang yang mendapatkan hidayah melalui kedua tangannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada harta benda duniawi yang paling mahal. Di zaman itu harta benda yang paling mahal adalah unta-unta merah. Maka pahala atau keutamaan seorang yang bisa menjadi sebab orang lain masuk Islam atau mendapatkan hidayah, maka keutamanya itu lebih baik daripada harta benda yang paling berharga, yang paling mahal. Fakaifa idza hasala ala yadayhi hidayatu aktsara min dzalika. Maka bagaimana apabila yang mendapatkan hidayah itu lebih dari satu melalui kedua tangannya, tentunya pahalanya lebih besar lagi. Qala munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Anna fihi masyru'iyyatad da'wati ilallah ilal islami alladhi huwa ma'na syahadati an la ilaha illallah wa bayana fadli da'wati ila dzalika. Bahwasanya di dalam hadis ini disebutkan tentang disyariatkannya berdakwah atau mengajak manusia kepada Islam. Disyariatkannya, bahkan diperintahkan untuk mengajak manusia kepada Islam, yang mana Islam merupakan makna dari syahadat la ilaha illallah. Dan dalam hadis tersebut dijelaskan tentang keutamaan berdakwah kepada Islam, keutamaan mengajak manusia kepada Islam, yaitu keutamaannya lebih baik daripada harta benda yang paling mahal, yang paling berharga. Qala ma istafadu minal hadith. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Yang pertama, fadilatun zahiratun li'ali ibni Abi Talibin radhiyallahu anhu wa syahadatun minar rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lahu bimualatihi lillahi wa lirasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Adanya keutamaan yang besar, yang nampak, yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya Ali memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, serta memiliki iman, keimanan kepada Allah dan Rasulnya secara zahir maupun batin. Ini lahir batin, Ali adalah orang yang terbukti dan dipersaksikan oleh Nabi sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dipersaksikan sebagai orang yang memiliki keimanan yang benar secara lahir batin. Yang kedua, isbatu annallaha yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliqu bijalalihi kasairi sifatihi al-muqaddasati al-karimah. Ditetapkannya bahwasanya Allah itu mencintai para walinya. Allah memiliki sifat mahabbah. Ada yang kedua, bahwasanya ditetapkan sifat mahabbah bagi Allah, yaitu bahwa Allah mencintai para walinya, sedangkan para walinya adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Allah mencintai para walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, seperti seluruh sifat-sifatnya yang suci lagi mulia. Seluruh sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, termasuk sifat al-mahabbah, mencintai para walinya, kecintaan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak sama dengan kecintaan makhluk yang ada pada makhluk. Yang ketiga, hirsu sahabati alal khairi wa tasabuquhum ila al-a'mal as-salihati radhiyallahu anhu. Semangatnya para sahabat kepada kebaikan dan berlomba-lombanya mereka terhadap amalan saleh radhiyallahu anhu. Ketika mereka mendengar bahwasanya Nabi akan memberikan bendera perang esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang melalui kedua tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Sifat-sifat inilah sifat-sifat yang utama, yang agung, yang besar, yang menjadikan para sahabat semangat untuk meraihnya. Mereka semua berharap untuk diberikan bendera perang tersebut karena adanya keutamaan yang besar yang ada pada orang tersebut, orang yang akan diserai bendera perang. Dan memang demikianlah para sahabat, orang-orang yang bersegera dalam beramal soleh, tidak ditunda-tunda, semangat ketika mendengar ada suatu amalan yang besar pahalanya, maka para sahabat tidak akan meninggalkannya. Selama mereka mampu, maka akan dikerjakan, walaupun hukumnya bukan wajib, seperti salat rawatib. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mendengar hadis tentang keutamaan sholat 12 rakaat, yaitu sholat rawatib sehari semalam, yang akan dibangunkan sebuah rumah untuknya di surga, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 12 rakaat semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menunjukkan betapa besarnya semangat para sahabat, tidak ditinggalkan. Mereka benar-benar mengerjakannya walaupun sunnah. Mengapa? Karena keutamanya besar, maka mereka semangat berlomba-lomba dan berusaha untuk tidak meninggalkannya. Dan bukan hanya sahabat yang berkata demikian, muridnya Ummu Habibah, muridnya lagi dan muridnya lagi dari para as-salafus saleh, mereka mengatakan yang sama. Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat tersebut semenjak saya mendengarnya dari fulan, yakni gurunya. Dan tentunya demikianlah yang harus kita miliki sebagai pengikut mereka, pengikut as-salafus saleh. Bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera mengerjakannya dan tidak meninggalkannya. Faedah yang keempat, masyru'iyatul adabi indal qitali wa tarkit taishi wal aswati al muz'ijati allati la hajata ilaiha. Disyariatkannya menerapkan adab sopan santun atau tata cara dan strategi dalam peperangan, dan meninggalkan kegaduhan, keributan, dan suara-suara yang mengejutkan, mengagetkan, yang tidak dibutuhkan. Ya, seperti pergerakan yang cepat-cepat, hirpiku ramai, itu ditinggalkan. Kenapa? Ya nggak perlu. Ini menunjukkan adanya adab dalam artinya strategi perang. Di antaranya adalah berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak membuat kegaduhan, atau membuat melakukan sesuatu yang mengejutkan, yang menakutkan. Ini semua diterangkan dalam Islam. Semua hal yang mendukung peperangan, yakni yang merupakan strategi perang yang baik, maka dilakukan dalam peperangan. Di antaranya berjalan dengan tenang, apalagi menghadapi musuh yang terbiasa membuat jebakan-jebakan. Maka tidak boleh, karena ingin segera datang menyerang musuh, lari dengan cepat, tergesa-gesa, atau membuat gerakan, perbuatan yang mengejutkan, mengagetkan, hiruk-pikuk, gaduh, itu gak perlu, bahkan berbahaya. Tenang. Intinya kita itu ingin mengadakan peperangan dan berharap menang dalam peperangan, serta bisa mendakwahi mereka terlebih dahulu sebelum memerangi mereka. Yang kelima, amrul imami ummalahu birifqi wallini min ghairi dha'fin walantiqasi azimatin. Seorang imam, yakni pemimpin umat, pemimpin utama, yakni pemimpin muslimin, seluruh muslimin, memerintahkan bawahannya, para pegawainya, dengan lemah lembut. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam sebagai al-imam al-a'zam, pemimpin yang paling besarnya, pemimpin seluruh muslimin sedunia, memerintahkan kepada yang di bawahnya, prajuritnya, termasuk Ali, sahabatnya, dengan lemah lembut, tanpa kelemahan, dan tanpa mengurangi tekad. Seorang pemimpin, penguasa, ketika memberikan arahan, bimbingan, perintah kepada bawahannya atau pegawainya, maka dengan lemah lembut, tetapi bukan dengan lemah. Bedakan lemah lembut dengan lemah. Kalau lemah, ya pemimpinnya atau orangnya memang lemah, kondisinya lemah, mentalnya lemah, semangatnya lemah, itu bukan ciri pemimpin yang baik. Kalau punya mental yang lemah, semangat yang lemah, tidak semangat, loyo misalkan, itu gak baik, tidak baik ada pada seorang pemimpin. Harus kuat, tetapi tetap seorang pemimpin dia kuat, berwibawa, tegas, tetapi lemah lembut ketika memberikan arahan ataupun ujangan atau perintah. Tegas, tepat, berwibawa, tetapi lemah lembut, tidak kasar. Itu dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang pas, tepat, mengena, bermakna, berwibawa. Ya bisa jadi suaranya keras, karena apa? Perlu keras supaya didengar oleh semua bawahannya ataupun pasukannya. Dan tanpa mengurangi azimah, tekad. Lemah lembut tanpa adanya kelemahan, dan tanpa mengurangi azimah, tekad pemimpin tersebut. Yang keenam, wujubu da'wati ilal islami la siyama qabla qitalil kuffari, diwajibkannya mengajak orang kepada Islam. Ini secara umum wajib mendakwahi orang yang belum masuk Islam kepada Islam agar masuk Islam, terlebih lagi sebelum memerangi orang-orang kafir. Mendakwahi atau mengajak manusia atau orang-orang kafir kepada Islam itu wajib. Yani wajib kifayah. Ketika sudah ada yang mengerjakan sekelompok orang yang mencukupi, maka yang lainnya sunnah. Kalau enggak ada sama sekali, ya wajib semuanya berdakwah sesuai kemampuannya mendakwahi Islam kepada orang kafir begitu yang ada di tempat tinggalnya. Tetapi kalau sudah ada yang mendakwahinya, yakni tersebar dakwah Islam, maka ini sudah mencukupi. Intinya wajib berdakwah atau mendakwahi Islam, mengajak orang-orang kafir kepada Islam, terlebih lagi yakni lebih wajib lagi mendakwahi orang-orang kafir sebelum memerangi mereka. Secara umum orang kafir wajib didakwahi sesuai dengan kemampuan kita, apalagi orang kafir yang mau diperangi lebih wajib lagi, lebih ditekankan lagi untuk didakwahi. Tidak boleh orang kafir sebelum didakwahi langsung diserang. Didakwahi dulu, diajak dulu kepada Islam. Kalau menerima alhamdulillah, kalau tidak ya baru diperangi atau diberikan pilihan hidup di negeri muslimin dengan membayar jizyah upeti, aman hidupnya, tidak diganggu. Kalau enggak mau ya baru diperangi. Ini menunjukkan betapa rahmatnya agama Islam. Bukan agama yang kejam, keras, haus darah. Tidak. Agama yang ingin menyelamatkan seluruh manusia dari siksa neraka, dari kesengsaraan, dari siksaan di dunia maupun di akhirat. Itulah agama Islam. Ketika kaum muslimin melihat ada orang yang belum masuk Islam, maka ditawarkan, diajak kepada Islam. Supaya apa? Supaya tidak masuk neraka. Ini menunjukkan sayangnya kaum muslimin kepada manusia, kepada orang-orang kafir. Ya di satu sisi memang kita benci kepada mereka, kenapa kafir? Harus. Tetapi dari sisi yang lain kita sayang kepada mereka dengan cara apa? Ditawarkan, diajak kepada Islam. Ini bentuk sayangnya kita, pedulinya kita kepada orang kafir adalah diajaknya mereka kepada Islam. Kita tidak, orang Islam bukan orang yang egois. Yang penting selamat sendiri, saya sudah masuk Islam, alhamdulillah sudah, terserah yang lain mau kafir mau enggak, yang penting saya selamat. Tidak seperti itu. Kaum muslimin orang yang punya kepedulian, bukan hanya kepada sesama muslim, juga kepada orang kafir. Bagaimana pedulinya? Kepedulian orang Islam kepada orang kafir dengan cara menawarkan, mengajak mereka orang kafir kepada Islam. Supaya apa? Supaya selamat dunia akhirat. Bukan karena ingin atau tidak ada keinginan membasmi mereka. Tidak. Kecuali orang kafir yang sudah harbi, menyerang kita. Ya sudah, tidak bisa didakwahi. Kenapa? Dia nyerang. Ya kita lawan. Kita lawan sekuat tenaga kalau orang kafirnya nyerang. Ketika dilawan dia mati, ya risikonya orang kafir yang menyerang kita. Kaum muslimin. Tetapi ketika kita sebagai muslimin yang pihaknya menyerang, maka sebelum menyerang kita tawari, kita ajak mereka kepada Islam. Supaya apa? Mereka selamat dunia dan akhirat. Inilah menunjukkan betapa indahnya dan rahmatnya Islam kepada alam semesta. termasuk kepada orang-orang kafir, ditawari, diajak kepada Islam supaya selamat dunia dan akhirat. Faedah yang ketujuh, anna man imtana'a min qabuli da'wati minal kufari wajaba qitaluh, bahwasanya siapa saja yang tidak mau menerima ajakan kepada Islam dari kalangan orang-orang kafir, maka wajib diperangi. Ketika mereka tidak mau menerima ajakan kepada agama Islam, maka diperangi. Ketika mereka tidak mau menerima ajakan tersebut, ini bagi penguasa kaum muslimin yang memiliki kekuatan. Mereka punya kekuatan, kemampuan, pasukan yang cukup, maka mereka melebarkan sayap. Untuk apa? Menyebarkan Islam. Bukan untuk menjajah, mengambil harta manusia, atau menguasai daerahnya, atau perekonomiannya, atau yang lainnya, tidak. Tetapi ketika mereka melebarkan sayap, tujuannya apa? Menawarkan Islam. Bukan untuk memperluas daerah kekuasaan, tidak. Tetapi ditawarkan Islam, menerima alhamdulillah, tidak ya baru diperang. Jadi bukan sifat kaum muslimin tamak terhadap kekuasaan ataupun harta, tidak. Mereka yang masih kafir di daerah-daerah pelosok, maka ditawarkan Islam, menerima alhamdulillah, diajarkan Islam, diutus di situ seorang dai yang mengajarkan Islam kepada mereka, itu sudah cukup. Mereka menerima Islam dan hidup sebagai seorang atau kaum muslimin, masyarakat muslimin, maka sudah cukup, sudah menjadi suatu kesuksesan bagi penguasa muslimin ketika berhasil mendakwahi orang kafir masuk ke dalam Islam. Sekali lagi, Islam agama yang rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang kepada seluruh alam termasuk orang-orang kafir. Maka mereka yang masih kafir ditawarkan, diajak kepada Islam, kalau tidak menerima baru diperangi. Karena apa? Ya, karena hukuman bagi mereka yang tidak mau menerima Islam. Ketika mereka tidak mau menerima Islam dan siap hidup dengan membayar peti, ya bisa, tidak diperang. Tapi kalau ketika tidak mau Islam, tidak mau pula membayar jizyah peti, maka baru diperang. Yang kedelapan, anna da'wata takunu bitadriji fa yutlabu minal kafiri awalan ad-dukhulu fil islami bin nutqi bis syahadataini thumma yu'maru bi fara'idul islami ba'da dhalika. Bahwasanya dakwah, ajakan kepada manusia itu bitadrij, bertahap, tidak sekaligus. Ajakan kepada Islam itu ada tahapannya. Maka pertama kali orang kafir diminta, diajak untuk masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentunya dengan diajarkan apa maknanya, apa syarat-syaratnya, apa konsekuensinya, terangkan. Setelah itu, setelah mereka menerima Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mempelajari kandungannya, maka orang kafir tadi yang sudah masuk Islam, yang sudah beragama Islam dengan dua kalimat syahadat yang diucapkannya, maka diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Di antaranya yang paling utama adalah sholat. Setelah mengerti syahadat, syahadatain, maka disuruh untuk belajar sholat dan mengerjakan sholat dengan benar. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi bertahap. Diajarkan yang paling penting, kemudian yang paling penting berikutnya dan seterusnya. Faedah yang ke-9, fadlu da'wati ilal islami wa ma fiha minal khairi lil mad'uwi wad da'i. Fal mad'uwu qad yahtadi wad da'i yuthabu thawaban 'aziman. Wallahu a'lam. Keutamaan dakwah kepada Islam, keutamaan mendakwahi orang kafir kepada Islam dan kebaikan yang ada padanya, kebaikan yang besar, yang banyak yang ada padanya pada dakwah kepada Islam, baik bagi yang diajak maupun yang mengajak. Adapun bagi yang diajak, yang dimad'u, ketika dia menerima ajakan kepada Islam, berarti dia telah mendapatkan hidayah, telah selamat dirinya dari siksaan, dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan sebab masuk Islam. Berarti dia telah selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia selamat dari kesesatan, di akhirat selamat dari kekalan dalam neraka. Adapun bagi da'i, bagi orang yang berdakwah, yang mengajak, dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu lebih baik daripada harta benda yang mahal di dunia. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan ad-da'watu ilal Islam, berdakwah kepada Islam. Keutamaannya akan didapatkan oleh orang yang berdakwah maupun oleh orang yang didakwahi. Yang ke-10, dalil diantara dalil yang menunjukkan kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu dengan adanya kabar gembira dari beliau bahwasanya besok akan ada kemenangan, kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, dan sembuhnya penyakit yang ada pada mata Ali dengan air liur beliau yang berkah. 11, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena didapatkannya bendera perang bagi orang yang tidak berusaha mendapatkannya, dan tercegahnya bendera perang bagi orang yang menginginkannya. Ini menunjukkan masalah iman kepada takdir. Yang ke-12, bahwasanya tidak cukup seseorang menamakan dirinya seorang Islam, Muslim, tetapi harus mengetahui kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam dan harus mengerjakannya. Itulah beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.